Apakah boleh pergi ke pasar malam? Luar biasa. Pasar bukan cuma di siang hari, malam hari juga. Ya, pasar malam. Ya, asal hukumnya kalau dibutuhkan, boleh. Tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan, ngapain? Ya, pasar itu tempat ditancapkannya benderanya syaitan. Ya. Jadi, seorang tidak masuk pasar kecuali dalam keadaan butuh.